Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama taslima katsira. Qabad. Hafalan Marwan? Ya. Belum hafalan? Belum juga. Sampai dengan terakhir. Nahu, shadaqallahu lin baca belum? Masih kita pada pembahasan tentang ataf nasak. Atau nasak dari sisi amalan terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, yang dia yufidu tashrik, faedahnya adalah tashrik, menyamakan apa yang sebelum atau yang setelah huruf ataf dengan yang sebelumnya dalam hal i'rab dan makna. Kemudian yang kedua, faedahnya menyamakan apa yang setelahnya dengan yang sebelumnya hanya dalam i'rab, tidak dalam makna. Kemudian telah dijelaskan tentang kaidahnya, yaitu bahwasanya apabila engkau mengatofkan kepada yang ma'ruf, kepada yang marfu', maka dia menjadi marfu'. Apabila engkau mengatofkan satu kalimat kepada kalimat lain yang mansub, maka dia menjadi mansub, dan seterusnya. Dicontohkan di sini, shadaqallahu wa rasuluh. Shadaqallahu wa rasuluh. Insyaallah i'rabnya zahir. Ini contoh mengatofkan isim kepada isim yang lain dalam keadaan rafa', shadaqallahu wa rasuluh. Rasulu diatofkan dengan wawu kepada lafzul jalal Allah, maka keduanya sama dalam hal i'rab dan juga dalam hal hukum. Shadaqa Allah wa rasuluh, Allah subhanahu wa ta'ala benar, begitu pula rasulnya. I'rabnya shadaqa fi'lun madhin, lafzul jalal Allah fa'il, wa rasuluhu al-wawu harfu 'athfin, rasulu ma'tuf 'ala ma qablah, wal ma'tuf yatba'u al-ma'tuf 'alayh fi i'rabih, tabi'ahu fi raf'ih, wal ha fi mahall jarin bil idafah atau bil mudaf. Contoh yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulah. Ini contoh yang apa ini? Kalau tadi contoh yang marfu', isim diatofkan kepada isim yang lain yang marfu'. Kalau ini contoh apa? Wa may yuti'illaha wa rasulah, diatofkannya isim kepada isim yang lain yang mansub. Ini juga insyaallah ya rabnya jelas. May yuti'illaha wa rasulah. Man ismu syarat, ya, ismu syarat jazim. Tajzimu berapa fi'il? Fi'il lain. Yudhi' fi'lu syarat majzumu alamatu jazmi as-sukun. Wa hurrika bil kasrah liltiqai as-sakinaini. Di kasrah karena ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada ain yudhi' dengan sukun yang ada pada lam, sehingga di kasrah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ رَسُولٌ مَعْطُوفٌ يَا عَلَى الْمَنْصُوبِ مَنْصُوبٌ مِثْلُهُ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ ظَاهِرَةٌ عَلَى آخِرِهِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ini contoh isim yang diatofkan kepada isim lain yang majrur atau yang mahfud. آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. آمِنُوا فِعْلُ أَمْرٍ ya mabni ala hadzin nun li'annahu minal ya af'alil khamsah al-amthilah al-khamsah wa dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il al-alif lil fariqah billahi jarun wa majrur ba harfu al-jar lafdul jalal Allah ismun majrur bi al-ba wa alamatu jarhi al-kasrah wa harfu 'athfin rasulih ma'tuf ya ala المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه مضبوف على المجرور مجرور مثله وعلامة جره على كسرة الظهر على آخره ومضاف الهاب من المتصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. Contoh yang lain, وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا وتتقوا, jika kalian beriman dan bertakwa, يؤتكم أجوركم, pasti Allah akan memberikan kepada kalian ganjaran kalian. Walais alkum amwalakum, dan Allah tidak akan meminta harta-harta kalian. Yang di sini banyak. Contoh itu apa ini? Fi'il diatofkan kepada fi'il. Di mana? Tattaku. Diatofkan kepada apa? Tu'minu yang majzum. Tu'minu majzum kenapa? Sebagai fi'il syarat kan? Dimasuk oleh in. In sudah kita pernah jelaskan bahwasanya dia termasuk ada tu syarat yang menjazamkan apa? Dua fi'il. Yang pertama tu'minu. Itu apa? Fi'il syaratnya. Tattaku. Ini ma'atuf kepada tu'minu. Yu'tikum sebagai apa? Jawab syarat majzum. Tanda jazmnya apa? Hadfu harfi illah. Wahia alia. Aslinya apa? Yu'ti. Ya, ata yu'ti. Dijazmkan sebagai jawab syarat. Maka dibuang ianya. Yu'tikum. Kemudian. Walwawu limutlaqil jama'. Kita masuk kepada penjelasan tentang makna dari masing-masing huruf-huruf ataf. Disebutkan oleh musannif di sini walwawu limutlaqil jama'. Wawu itu faedahnya semata-mata untuk mengumpulkan. Limutlaqil jama'. Semata-mata untuk mengumpulkan antara apa? Ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam hukum. Semata-mata untuk mengumpulkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam hukum. Pada contoh tadi, sadaqallah wa rasuluh, mana ma'tufnya, mana ma'tuf alaihnya? Ma'tufnya mana? Sadaqallah rasuluh wa rasuluh. Rasuluh itu yang diatufkan. Ma'tuf alaih mana? Lafdzul Allah, tempat diatufkannya berarti. Jadi ada istilah apa? Ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf yang datang setelah huruf ataf. Kalau ma'tuf alaih yang sebelum huruf ataf. Tempat pengatofannya. Ma'tuf yang diatofkan. Badal juga. Mubdal minhu. Ya kan sering? Badal dan mubdal minhu. Kalau mubdal minhu yang dibadali. Badal ya badalnya. Ya jangan di. Apa jangan sampai gak paham ini istilah. Limut lakil jama'. Sama enggak? Kalimat lil jam'i al mutlaq limutlaqil jama'. Hah? Sama enggak? Limutlaqil jama' dengan lil jam'i al mutlaq. Beda. Bedanya apa? Limutlaqil jama' semata-mata mengumpulkan. Tidak menunjukkan bahwasanya ini lebih dahulu atau itu lebih dahulu. Kalau limutlaqil jama' untuk mengumpulkan bersama-sama datangnya. Masih ingat itu tentang mutlakul iman dan al-iman al-mutlak. Mana yang lebih utama? Mutlakul iman dan al-iman al-mutlak. Mana yang lebih utama? Mutlakul iman atau al-iman al-mutlak? Hah? Yang lebih utama mana? Mutlakul iman atau al-iman al-mutlak? Hah? Gak tahu. Sudah pernah belajar kan? Pernah belajar kan? Sudah kan di kitab itu kan ada. Kitab apa? Akidah itu. Yang membaca kita tauhid. Betul majid kan? Apa? Fan. Bedanya mutlaqul iman dengan al-iman al-mutlaq. Apa bedanya? Yang mana? Ya, cukup balik. Mutlaqul iman ya sekedar beriman. Meskipun imannya lemah, ya mutlaqul iman semata-mata beriman. Al-mutlaq al-iman imannya sempurna. Al-iman al-mutlak iman sempurna. Al-iman al-mutlak. Ada sini bahwa limutlaqil jama' semata-mata untuk mengumpulkan. Tidak menunjukkan makna kebersamaan dalam hukum. Seperti Syekh Muhammadun wa Amrun. Ini bersama-sama. Enggak. Sekedar dikumpulkan saja dalam hukum i'rab. Apabila engkau mengatakan Ja'a Zaidun wa Amrun, maka memungkinkan kedatangan Zaid dan Amr bersama-sama. Mungkin Zaid dulu, mungkin apa? Amr dulu. Karena wawu limutlaqil jama' semata-mata mengumpulkan apa yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Ini dalam hukum kedatangan, sama-sama datang al-muhim itu. Apakah datangnya bersamaan atau sebelumnya, apa ini dulu atau itu dulu? Enggak ada. Kecuali kalau ada qarinah yang lain, kharijiyah. Di luar itu. Difaham ini bahwa limutlaqil jama'. Contohnya di sini Ja'a Zaidun wa Amrun qablahu aw ma'ah. Ja'a Zaidun wa Amrun qablahu aw ma'ah. datang Zaid dan Amr sebelumnya atau bersamanya? Ketika dikatakan jaa Zaidun Amrun, jaa Zaidun wa Amrun, bisa Amr sebelum Zaid atau bersama-sama. Bisa Zaid dulu, bisa Amr dulu, bisa bersama-sama. Ya. Kemudian yang berikutnya alfa litartib wa ta'qib nahu amatahu fa aqbarah. Fa faedahnya untuk menunjukkan tertib urutan. Ta'qib. Yang kedua datang langsung setelah yang pertama. Contohnya amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah mematikan manusia dan menguburkannya. Tertib mati dulu baru dikuburkan. Dan biasanya ya setelah mati langsung dikubur. Iya kan? Tertib itu maknanya adalah an yakuna al-ma'tuf mutakhiran 'ala al-ma'tuf 'alayh. Bahwasanya ma'tuf itu terjadinya setelah ma'tuf 'alayh. Itu apa? Tertib. Ma'tuf terjadi setelah apa? Ma'tuf 'alayh. Adapun makna ta'qib an yakuna al-ma'tuf waqi'an 'aqba al-ma'tuf 'alayh muttasilan bih bila tarakhin wala muhlatin bainahuma. Ta'qib adalah agar ma'tufnya terjadi langsung setelah ma'tuf 'alaih terjadi. Bersambung. Setelah ma'tuf 'alaih terjadi langsung, ma'tuf terjadi. Yaitu ta'qib. Tanpa ada senggang waktu antara keduanya. Bisa dipahami? Mana ta'qib? Agar ma'tuf terjadi langsung setelah ma'atuf alaih terjadi. Dalam kondisi bersambung. Setelah ini langsung ini. Tanpa ada senggang waktu. Dan yang namanya apa? Ta'qib itu bihasabi sesuai dengan pembahasannya. Sesuai dengan pembahasannya. Contohnya. Enggak mesti langsung gitu. Kalau yang langsung ya ada. Kayak contoh itu. Masih ingat Bashir itu? Kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisiqti liwa baina dakhuli fa haumali, langsung itu dakhul haumal, enggak ada misah. Jadi siqti liwa berada di ujung, dakhul yang itu berbatasan langsung, berdempetan langsung dengan haumal. Contoh lagi jaa Zaidun fa Amrun, datang Zaid langsung Amr setelah itu. Mata Zaidun wa Amrun, Zaid mati. Setelah itu langsung diikuti kematian apa? Amr. Yang ada tarohi. Dan ingat, yang namanya apa? Ta'qib itu sesuai dengan pembahasannya. Enggak mesti langsung seperti itu. Contohnya tazawwaja fulanun fawalad fawulidalah. Ya, tazawwaja fulanun wa fawulidalah. Si fulan menikah langsung setelah itu punya anak. Kapan ini dikatakan tazawwaja fulanun fawulidalah? Apabila tidak ada jarak antara pernikahan dia dengan kelahiran kecuali jarak hamil saja. Begitu nikah langsung hamil, kemudian setelah itu punya anak. Ya, tapi kalau misalkan sudah nikah kemudian lama gitu, enggak pas dikatakan apa? Fa'ulida. Lah, enggak pas. Bisa dipahami ya yang namanya apa? Ta'qib bihasabi, sesuai dengan keadaannya. Contoh yang lain, dakhaltu Makkah fal Madinah. Dakhaltu Makkah fal Madinah. Saya masuk ke Makkah, kemudian langsung ke Makkah, ke Madinah. Apabila engkau tidak mukim di Makkah, hanya lewat saja sebentar langsung ke Madinah. Hanya beli apa? Sesuatu langsung berangkat ke Madinah. Kemudian i'rabnya amatahu fa aqbara amata fi'lul madhi mabni 'alal fath wa fa'ilun mustatirun fi jawazan taqtiruhu huwa walha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli nasb maf'ulun bih fa aqbara fa harf adfin aqbara fi'lun madin mabni ala al-fath wa fa'ilun mustatirun fihi jawazan taqtiruhu huwa walha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli nasb maf'ulun bih wal jumlah min al-fi'l wal fa'il ma'tuf ala ma qablah. Jadi atful jumlah ala al-jumlah, mengatafai jumlah kepada jumlah. Kemudian thumma Dan summa fungsinya di sini litertib wa tarahi, untuk menunjukkan urutan juga. Paham ya mana urutannya? Yang kedua datang setelah yang pertama. Ma'tuf terjadi atau datang setelah ma'tuf alaih, itu apa? Tertib. Kemudian wa tarahi, ah, ini bedanya dengan fa. Kalau fa ma ta'qib, wa ta'qib ini wa tarahi atas senggang waktu. Antara apa? Ma'tuf dengan ma'tuf alaih dalam hal terjadinya. Paham ya? Contohnya di sini, thumma idza syaa ansyarah, kemudian apabila Allah telah menghendaki ansyarah, Allah pun akan membangkitkan manusia. Di sini ada tarahi kan? Ada tarahi. I'rabnya thumma harfu 'athfin. Idza dzarfun limastaqbal min az-zaman syaa fi al-madhi wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa ansyara fi al-madhi wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa wal ha maf'ulun bih wa maf'ulul masyiah mahdhuf. Lihat mana maf'ulnya syaa mahdhuf. Ya, saya ulangi robnya. Idza dzarfun limastaqbal min az-zaman syaa fi al-madhi wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ansyara fi'l madhi wa fa'il mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa wal ha ansyarahu ha maf'ulun bih. Sedangkan maf'ulnya syaa mana? Mahdhuf. Apa takdirnya? Idza syaa insyarahu ansyarah. Yani apabila Allah menghendaki kebangkitan, maka Allah akan bangkitkan. Apabila Allah telah menghendaki kebangkitan, maka Allah akan bangkitkan. Jadi mahdhuf fa'ilnya syaa. Karena sudah dipahami ya dari yang setelahnya ansyarah. Maksudnya idza syaa insyarahu ansyarah. Apabila Allah telah menghendaki kebangkitan, maka Allah akan bangkitkan. Di sini digunakan kalimat syaa untuk memberitakan bahwasanya terjadinya masyiah Allah di sini enggak tahu kapan terjadinya. Karena yang namanya terjadi hari kiamat itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian wal 'athfu bi hatta qalilun, dan mengatofkan dengan hatta itu sedikit. Ya, mengatofkan atau penggunaan huruf atof dengan hatta sedikit. Wa yushtarat fihi an yakuna al-ma'thuf biha isman dhahiran wa ba'dan min al-ma'thuf 'alayhi wa ghayatan lah. Disyaratkan untuk mengatofkan dengan hatta agar ma'thuf dengan hatta yang diatofkan dengan hatta adalah isim yang zahir, bukan apa? Dhamir. Dan agar ma'tufnya merupakan bagian dari ma'tuf 'alaih dan akhir dari ma'tuf 'alaih. Berarti di sini terkumpul beberapa persyaratan ya. Syarat yang pertama untuk kita mengatofkan dengan hatta agar yang pertama ma'tufnya isim. Ya. Agar apa? Ma'tufnya isim. Tidak boleh mengatofkan fi'il kepada fi'il yang lain dengan hatta. Tidak boleh dikatakan akramtu Zaidan. Ya, akramtu Zaidan bikulli ma aqdir 'alaihi hatta aqumtu ataupun hatta aqamtu nafsi khadiman lah. Tidak boleh dikatakan akramtu Zaidan bikulli ma aqdir 'alaihi hatta aqamtu nafsi khadiman lah. Saya memuliakan Zaid dengan segala apa yang saya mampu sampai saya posisikan diri saya sebagai pembantunya. Enggak boleh hatta aqamtu. Di atafkan aqamtu kepada fi'il akramtu, enggak boleh. Ya, itu syarat yang pertama agar ma'tufnya apa? Isim. Yang kedua agar isimnya isim zahir, bukan apa? Dhamir. Tidak boleh isim dhamir diatofkan kepada isim yang lain dengan hatta. Tidak boleh dikatakan qawman nas hatta ana. manusia bangkit hatta ana, sampai pun saya enggak boleh. Kenapa? Karena ana ada isim, isim dhamir. Yang ketiga, agar ma'tufnya bagian dari ma'tuf alaih. Ya, agar apa? Ma'tufnya adalah bagian dari ma'tuf alaih. Sama saja, apakah dia merupakan bagian dari ma'tuf alaih secara hakiki? Contohnya, ja'al hujjaj hatal musyatu. Ja'al hujjaju hatal musyat. Datanglah para haji, sampai pun yang berjalan kakinya. Ya. Hakiki al-musyah bagian dari al-hujjaj, ataupun hukumnya saja dia merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Contohnya, a'jabatni al-jariyatu hatta kalamuha. A'jabatni al-jariyatu hatta kalamuha. Mengagumkanku jariyah itu sampai pun apa? Pembicaraannya. Sampai pun ucapannya. Ya, kalau ini hukumnya. Jadi secara hukum yang namanya kalam itu bagian daripada apa? Al-jari itu sendiri secara hukum, bukan secara hakiki. Kalau yang secara hakiki merupakan bagiannya itu al-musyah, itu secara hakiki bagian dari al-hujjaj. Kalau ini boleh enggak nih? A'jabatni al-jariyatu hatta waladuha. Boleh enggak? A'jabatni al-jariyatu hatta waladuha. Boleh enggak? Mengagumkanku jariyah itu, budak itu, hatta waladuha, sampai pun anaknya. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena walad ya bukan bagian dari al-jariyah. Beda dengan kalam. Kalamnya jariyah itu secara hukum bagian dari al-jariyah itu sendiri. Dan juga beda dengan tadi al-hujjaj bersama al-musyatu. Ja'al hujjaju hatta al-musyatu. Datanglah para haji hatta al-musyatu, sampai pun yang berjalan kaki dari mereka. Ini kan al-musyah bagian dari hujjaj. Yang sering dicontohkan apa? Nanti akan ada di sini. Contoh, akaltu samakata hatta ra'saha bin nasab. Saya makan ikan hatta ra'saha, sampai pun kepalanya dengan nasab. Di sini terpenuhi 4 syarat, iya kan? Pada ma'tufnya, terpenuhi 4 syarat pada ma'tuf. Yang pertama, pada ma'tuf dengan hatta. Yang pertama ma'tufnya isim, yaitu apa? Ra's, iya kan? Yang kedua, ra's adalah isim zahir, bukan apa? Dhamir. Yang ketiga, ra's itu bagian secara hakiki dari samakah, iya kan? Bagian secara hakiki dari samakah. Kemudian yang keempat, bahwasanya ra's ini ghoyah. Ah, ini belum ya, yang empat ya. Ra's ini ghoyah, akhir dari apa yang sebelumnya. Saya makan ikan, sampai pun kepalanya. Yang terakhir dimakan apa? Kepalanya. Itu biasanya. Ya. Apalagi kalau berjamaah. Yang makannya kepala dulu ya sudah. Gak kebagian daging. Biasanya yang dikejar apa dulu? Ya. Selain kepalanya ya kan. Dimakan dulu. Habis baru semuanya nengok ke kepala. Ah, kepala sekarang. Jarang-jarang kan kepala dulu. Yaudah pasti ya. Mau nyari daging udah habis. Ya jadi. Itu masyarat yang harus ada. Pada isim yang diatofkan dengan hatta. Yang pertama, ma'tufnya harus isim, kemudian isimnya isim zahir. Yang kedua, agar ma'tufnya adalah bagian dari ma'tuf alaih. Dan yang ketiga, bahwasanya ma'tufnya harus merupakan akhir dari apa? Ma'tuf alaih. Boleh juga dalam contoh ini, hatta ra'siha, dikasrah hatta ra'siha, dengan menjadikan hattanya huruf jar. Boleh pula ra'suha, dengan dijadikan hattanya ibtidaiyah, ra'sunya sebagai mubtada. Khabari mahdhuf ma'kulun. Boleh. Kemudian wa yajuzul jarlahu, wah ini ada juga di sini, wa yajuzu al jarlahu ala anna hatta jaratun kama taqaddam fil mahfudhat, wa yajuzu raf'u lahu ala anna hatta ibtidaiyatun wa ra'suha mubtada'un wal khabaru mahdhuf ay hatta ra'suha ma'kulun. Boleh mengejarkan dengan hatta, dengan menjadikan hatta sebagai huruf jar, sebagaimana yang telah lewat pada mahfudhat. Dan boleh pula merofakkan yang isim yang datang setelah hatta, dengan menjadikan hatta sebagai huruf ibtidaiyah dan isim setelahnya. Dalam contoh ini ra's dijadikan sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf, takdirnya hatta ra'suha ma'kul, sampai pun kepalanya ma'kul, dimakan. Ya cukup dulu lah. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Nanti kita masuk ke huruf apa berikutnya. Makna dari huruf apa berikutnya? Itu am. Ada? Ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.